طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فصل في خلافته pasal tentang kekhalifahan beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kita sampai pada riwayat yang ketiga, yaitu fi musnad Ahmad an Abi Wa'il. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari Abi Wa'il qaal qultu li Abdurrahman ibn Auf. Aku pernah katakan kepada Abdurrahman ibn Auf, kaifa bay'atum Utsmana wa taraktum Aliyan? Bagaimana kalian membaiat Utsman sedangkan kalian meninggalkan Ali ibn Abi Thalib? Ditanyakan pada siapa? Pada Abdurrahman ibn Auf. Qala ma dhanbi? Apa salahku? Qad bada'tu bi Ali. Aku telah memulai dengan Ali. Faqultu ubayyi'uka ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Aku katakan padanya, aku baiat engkau di atas kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wasirati Abi Bakr wa Umar, mengikuti perjalanan Abu Bakar wa Umar. Faqala fi mastata'tu. Thumma aradtu dhalika ala Utsman, faqala na'am. Apa salahku? Aku tawarkan pada Ali dan Ali menjawab sebisaku. Dan aku katakan dan tawarkan pada Utsman dan Utsman menjawab na'am. Ya, ini jawabannya lebih tegas Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa yurwa, dan diriwayatkan pula anna Abdurrahman qala li Utsman fi khalwatin, bahwa Abdurrahman ibn Auf pernah berkata kepada Utsman dalam kesendiriannya, illam ubayyi'ukum faman tushiru Ali faman tushiru alayya. Qala Ali, aku katakan pada Utsman di kesendiriannya, kalau aku tidak membayat engkau, maka siapa yang kau isyaratkan kepadaku? Qala Ali, aku isyaratkan pada Ali. Wa qala li Ali, dan aku berkata pada Ali, in lam ubayyi'uka faman tushiru alayya, kalau aku tidak membayat engkau, maka siapa yang engkau isyaratkan kepadaku? Qala Ali, Utsman. Thumma 'ada Zubair faqala in lam ubayyi'uka faman tushiru alayya, kalau aku tidak membaiat engkau, maka siapa yang engkau isyaratkan atasku? Maka Zubair menjawab Ali au Utsman. Thumma da'a Sa'dan, kemudian memanggil Sa'ad. Faqala man tushiru alayya, siapa yang kau isyaratkan padaku untuk aku bayat? Fa amma ana wa anta fala nuriduha, adapun aku dan engkau memang kita tidak menginginkan. Faqala, maka Sa'ad menjawab Utsman. Thumma istashara Abdurrahman, kemudian Abdurrahman bermusyawarah juga menanyakan kepada tokoh-tokoh para sahabat, ay wal a'yan, ayat itu tokoh-tokoh sahabat. Fara'a huwa aktsaruhum fi Utsman. Maka fara'a hawa aktsarihim fi Utsman. Aku lihat kecenderungan mereka semuanya kepada Utsman ibn Affan. Qala ibn na'azakumullah. Masih ingat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum wafatnya mengisyaratkan pada 6 orang. Satu orang tidak boleh dipilih oleh Khalifah Umar, anaknya. Adapun anakku, ajak musyawarah, tapi jangan dipilih. Kemudian Abdurrahman bin Auf menawarkan pada mereka, siapa yang mau mundur dan menyerahkannya pada orang lain. Yang satu, aku mundur, aku wakilkan pada Utsman. Yang kedua, aku juga mundur, aku wakilkan pada Ali. Tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3. Setelah tinggal 3, Abdurrahman bin Auf, Utsman dan Ali, maka Abdurrahman bin Auf berkata, bagaimana kalau aku mengundurkan diri, tapi aku yang akan milih kalian berdua? Kata Utsman dan Ali, siap, terserah engkau. Aku akan musyawarah pada semua tokoh-tokoh Quraisy dan Ansar. Maka Abdurrahman bin Auf setelah diridhoi oleh Utsman dan Ali, bagaimana kalau aku tidak membayar engkau wahai Utsman? Kau serahkan pada siapa? Aku serahkan pada Ali. Bagaimana wahai Ali kalau aku tidak memilih engkau? Kau serahkan pada siapa? Aku serahkan pada Utsman. Maka malam itu Abdurrahman bin Auf hampir tidak tidur, bahkan dikatakan tidak tidur sama sekali. Keliling. Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau cenderung pada Utsman atau Ali? Terus seperti itu sampai pagi harinya. Wahai Ali, apakah kalau aku membayat Utsman bin Affan engkau ridha dan akan taat mendengar dan tunduk? Siap. Ditanyakan pula kepada Utsman, wahai Utsman, kalau aku bayat Ali, apakah engkau siap sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat pada khalifahmu? Naam, sam'ina wa ta'ana. Maka diangkatlah tangan Utsman dan aku membayat Utsman. Maka Ali pun berbaiat dan semua kaum muslimin, muhajirin dan ansar membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika ditanya, wahai Abdurrahman, kenapa engkau membaiat Utsman dan engkau tinggalkan Ali? Dijawab, apa salahku? Aku sudah tanyakan pada sekian banyak orang dari muhajirin dan ansar dan semuanya berkecenderungan kepada Utsman. Dan Ali pun sudah berkata, kalau engkau tidak dipilih wahai Ali, siapa yang kau ridhai untuk menjadi khalifah? Dijawab oleh Ali, Utsman bin Affan. Artinya Ali pun sudah melihat seperti itu. Barakallahu fikum. Wa akhraj ibn Sa'ad wal Hakim an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lamma buyi'a Utsman أمرنا خير من بقي ولم نأل. Kata beliau, ketika dibayat Utsman bin Affan, maka urusan kami baik-baik saja. Bahkan beliau adalah yang terbaik dari siapa yang tersisa. Walam na'lu, ini kami tidak protes atau kami tidak menyalahkan, kami tidak menentang. Berarti semua kaum muslimin sepakat ridha Utsman sebagai khalifah. Wa fi hadhihi sanah min khilafatihi futihat ar-ray. Dan di tahun tersebut, di masa khilafah Utsman bin Affan, dibuka negeri Rai. Kalau kalian mendapati ulama yang nisbahnya Ar-Razi, maka itu dari negeri Rai. Entah mengapa, mungkin karena berat di lidah mereka, harusnya kan Ar-Rayi, ya. Nisbah Indonesia, Indonesia. Nisbah Saudi, ya, Saudi. Nisbah Mesir, jadi Misri, Misriyun, kan begitu. Orang Mesir, Misriyun. Sekarang orang Rai. Apa nisbahnya? Rayi, kan? Mungkin karena berat lidah mereka, sehingga nisbahnya bukan Rayi, tapi Ar-Razi. Sehingga kalau engkau dengar Abu Zur'ah Ar-Razi, kamu dengar Abu Hatim Ar-Razi, kamu dengar para ulama yang diakhiri dengan Ar-Razi, maka dari negeri Rai. Dibukanya adalah di zaman Utsman, di tahun pertama. Dibukanya di zaman Utsman, di tahun pertama. Wa kanat futihat wa intaqadat wa fiha asaban nas ri'af kathir. Faqila laha sanatur ri'af. Ketika dibukanya negeri Rai dan terbuka di sana, terkalahkan mereka dan sebagian besar mereka masuk Islam, manusia mendapatkan pampasan perang yang sangat banyak atau ri'af. Barakallahu fikum. Kalau seorang yang berdarah hidungnya apa namanya? Hah? Apa? Mimisan. Bahasa Indonesia itu. Hah? Bahasa Indonesianya apa? Tayib, sejenis itu. Banyak yang keluar darah dari hidungnya sehingga dikatakan tahunnya tahun ru'af atau ri'af. Wa sada Utsman ri'af hatta takhallafa 'anil hajji wa awsa. Saat itulah hampir semuanya kena. Biasanya karena sangat panasnya, dan saya pernah mengalami itu, karena saking panasnya matahari itu hidung tiba-tiba berdarah. Dan kadang-kadang banyak, bukan sedikit darahnya. Barakallahu fikum. Utsman juga tertimpa hal yang sama. Maka beliau tidak sempat berangkat haji dan mewasiatkan, artinya mewakilkan seseorang. Wa fiha futiha minar rum hasun kathirah. Dan juga saat itu di zaman Utsman dibuka negeri Romawi. Dalam keadaan di sana banyak benteng-benteng yang berhasil dibuka. Romawi sebuah negeri, di dalam negeri itu ada benteng-benteng, hampir setiap kota memiliki benteng tersendiri. Dan itu kebiasaan orang-orang saat itu, bahwa satu kota itu ditutup dengan benteng-benteng, dengan gerbang-gerbangnya. Mungkin demi keamanan dari musuh. Wa futiha minar rum husun kathirah. Dan banyak dibuka negeri-negeri Romawi atau benteng-benteng Romawi. Wa fiha wali Utsman al-Kufah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dan saat itulah Utsman menjadikan Sa'ad ibni Abi Waqqas sebagai gubernur di Kufah. Wa uzila al-Mughirah, dan dilepas Mughirah bin Syu'bah. Wa fi sanat 25 azala Utsman Sa'dan anil Kufah. Dan pada tahun 25 Hijriah Utsman bin Affan melepas Sa'ad yang tadi disebutkan diangkat oleh Utsman, kemudian pada tahun 25-nya dilepas dari gubernur Kufah. Wa wali al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyad, kemudian dijadikan sebagai wali di sana Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyad. Dan dia adalah sahabi saudara Utsman li ummihi, saudara Utsman dari ibunya, saudara seibu. Wa dhalika awwalu ma nuqima alayhi, dan itu adalah pertama yang beliau disalahkan atau dikritik. Kenapa kau mengangkat saudaranya sendiri begitu? Li'annahu athara aqaribahu bil wilayat. Ini pertama alasan para pemberontak adalah karena Utsman mengangkat kerabatnya sendiri atau saudaranya sendiri, atau diistilahkan di zaman kita dengan nepotisme. Nepotis adalah lebih mementingkan kerabatnya sendiri. Dia akan jadi gubernurnya, kakaknya, jadi gubernur sana, adiknya, jadi menteri ini, saudaranya. Itu namanya nepotisme. Jangan ada yang tidur. Barakallahu fikum. Boleh atau tidak boleh nepotisme? Qanibidina'azakumullah. Sesungguhnya masalahnya bukan kerabat atau tidak kerabat, tetapi layak atau tidak layak. Apa layak bahasa Arabnya? Layak bahasa Arabnya like. Bahasa Inggrisnya? Like juga. Like bahasa Arab maknanya layak, atau biasa mereka katakan laik. Apakah cocok atau tidak cocok? Laik atau ghairu laik. Taib, masya Allah, banyak bahasa Indonesia yang ternyata dari bahasa Arab. Mau saudaranya, mau kakaknya, mau adiknya, mau pamannya, siapapun dia, kalau dia memang pantas untuk menjadi khalifah, atau dia pantas untuk menjadi gubernur, atau dia pantas untuk ditugaskan ini dan itu, tidak ada masalah. Kenapa diprotes? Apalagi kalau sampai memberontak pada seorang pimpinan, khalifah. Apalagi kalau sampai membunuh, seperti pemberontak-pemberontak kepada Utsman, berakhir dengan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Paling tinggi dari perbuatan ini, kalau ternyata tidak layak juga diangkat yang penting keluarganya, maka itu paling tidak adalah kedoliman. Apakah menghalalkan darah seseorang? Apakah kedoliman menghalalkan darah seseorang? Tidak. Sehingga barakallahu fikum, walaupun memang ada beberapa, tidak semuanya, ada beberapa pejabat-pejabat atau gubernur-gubernur yang memang dari kerabat Utsman bin Affan, dan itu tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan alasan memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yani yang dikritik oleh mereka, annahu athara aqaribahu bil wilayah. Katanya mereka mengkritik bahwa Utsman lebih mementingkan kerabatnya. Wa haka annal walid salla bihim as-subh arba'an wa huwa sakran thumma iltafata ilaihim fa qala azidukum. Katanya barakallahu fikum, apakah pantas atau tidak pantas al-walid dijadikan sebagai gubernur? Tidak pantas, kata mereka ini masih. Dia pernah salat subuh mengimami kaum muslimin 4 rakaat dalam keadaan masih mabuk, katanya. Tsumma tafata, kemudian setelah salam habis 4 rakaat menengok ke makmumnya, masih berkata azidukum, mau tambah lagi? Ini benar-benar mabuk. Demikian diriwayatkan. Demikian diriwayatkan. Kata Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Asim min al-Qawasim. Al-Awasim min al-Qawasim. Al-Awasim min al-Qawasim, judul kitab ini dari Ibnu Arabi rahimahullahu taala, menunjukkan makna yang terkandung dalam isi kitab. Karena judulnya tuduhan dan bantahan. Tuduhan dan bantahan. Tuduhan kepada Abu Bakar, tuduhan kepada Umar, tuduhan kepada Utsman, dan jawaban-jawabannya. Maka riwayat tadi disebut oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Awasim min al-Qawasim, amma tawliyatul walid ibni Uqbah fali annan nas ala fasadin niyat asra'u ila sayyiat qabla al-hasanat fadhakara al-iftara'iyun annahu innama wallahu lil-ma'na alladhi takallama bihi qala Uthman ma wallaytuhu li'annahu akhi wa innama wallaytuhu li'annahu ibnu ummi hakim al-baydah ammatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawamat abihi wa sayati bayanuhu insyaallah. Kita lihat pelurusannya dalam kitab Al-Awasim min al-Qawasim, ada dalam footnote kalian insyaallah. Kata Ibnu Arabi, adapun diangkatnya Al-Walid ibni Uqbah, karena waktu itu manusia dalam keadaan rusak niat-niat mereka, asra'u ila sayyi'at, mereka memang bersegera kepada kejelekan-kejelekan sebelum kebaikan-kebaikan. Fadhakara al-iftira'iyun, maka muncullah orang-orang para pendusta. Iftira arti kedustaan, membuat cerita-cerita palsu. Annahu innama wallahu lil ma'na alladhi takallama bihi, bahwasanya Utsman mengangkat Walid karena saudara ibunya. Itu tuduhan mereka. Padahal Utsman ketika mendengar isu-isu tadi menjawab, "Ma wallaituhu li'annahu akhi." Bukan aku memilih dia karena dia saudaraku, tetapi aku memilih dia karena dia anaknya Ummu Hakim al-Baydha. Dia adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tau'amati abihi, bahkan dia adalah kembaran dari bapaknya Rasulullah sallam. Wa sayati bayanuhu insyaallah, dan akan datang nanti penjelasannya insyaallah. Itu pembelaan dari siapa? Ibnu al-Arabi dalam kitabnya Al-Awasim min al-Qawasim. Sekarang yang berikutnya, Al-Syaikh Muhibbuddin al-Khatib juga mengomentari. Beliau juga punya buku yang membela tuduhan-tuduhan mereka kepada Utsman, kepada Umar dan Abu Bakar dan seterusnya, dengan judul kitab Ma'ar-Ra'i lil Awwal, bersama generasi pertama. Beliau memberikan ta'liq, komentar di tempat itu, di footnote-nya, karena beliau Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengomentari kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Di footnote-nya dia katakan, "Qad yadhunnu man la ya'rifu sadra hadhihi al-ummah," telah menuduh orang yang tidak mengenali bagaimana generasi pertama umat ini dan tidak mengenali Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian menuduh bahwa beliau datang membawa Al-Walid bin Uqbah min ardh at-tariq fa wallahu al-Kufah, kemudian diambil dan dijadikan sebagai gubernur di Kufah. Ammal ladzina an'ama Allahu 'alaihim bi ni'matil unsi, kata Al-Khatib, iya, orang yang enggak kenal generasi pertama betapa mulianya mereka, orang yang tidak kenal betapa mulianya Utsman bin Affan, menuduh orang dari pinggir jalan diambil jadikan khalifah. Maka lihatlah, dia sholatnya sampai 4 rakaat dalam keadaan mabuk, begini dan begitu ila akhirnya. Adapun, masih kata Al-Khatib, orang yang mengenali mereka, amal ladzina an'amallahu 'alaihim bi ni'matil unsi, adapun orang yang Allah beri nikmat mereka dengan kenikmatan, ketenteraman dan pengenalan terhadap keadaan zaman itu, bi ahwali dalikal 'asr, tentang keadaan di zaman itu, wa ahlihi, dan tentang orang-orang di zaman itu, ini para sahabat, fa'alamuna anna daulatal Islam al-ula fi khilafati Abi Bakr talaqafat hadha asy-syab al-madi al-'azimah ar-radi al-khalq as-sadiq. Bahwa mereka mengetahui bahwa negeri Islam di masa-masa pertama, di masa-masa Abu Bakar, Utsman, Umar dan Utsman dan seterusnya, talaqafat hadha asy-syab al-madi al-'azimah ar-radi, kenal dengan pemuda ini, Al-Walid ini, orang yang tekadnya kuat, orang yang diridai, orang yang jujur terpercaya, orang yang beriman. Fasta'malat mawahibahu fi sabilillah, maka dibawa keahlian tersebut di jalan Allah. Ila antuwfiya Abu Bakrin, sampai meninggalnya Abu Bakar, dia tetap dalam keadaan semangat berjuang fi sabilillah. Wa awwalu amalahu fi khilafati Abi Bakrin, dan pertama dia ditugaskan di zaman Abu Bakar. Artinya apa? Utsman bukan orang pertama yang mengangkat Al-Walid tadi. Paham? Kok salahkan Utsman, enggak salahkan Abu Bakar? Qala annahu kana mawdi'us sirri fi ar-rasa'il al-harbiyyah allati darat bainal khalifah wa qa'iduhu Khalid bin Walid. Bahkan di zaman Abu Bakar, beliau adalah pembawa berita rahasia, pembawa surat rahasia dari Abu Bakar kepada Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya di dalam peperangan atau sekian peperangan Waqatul Mudhar ketika memerangi Persia. Thumma wajjahahu madadan ila Qa'id Iyad ibn Ghanam al-Fihri. Kemudian juga diutus sebagai bantuan tambahan, ini pasukan tambahan yang dipimpin oleh Qa'id, komandannya Iyad ibn Ghanam al-Fihri dalam tahun 13. Kana al-Walid yali li Abi Bakar sadaqat qudha'ah. Yang berikutnya beliau diberikan pula jabatan oleh Abu Bakar untuk menarik sadaqah dari suku Qudha'ah, dari suku Qudha'ah. Thumma lamma azama as-Siddiq ala fath asy-Syam, dan ketika Abu Bakar Siddiq ingin memerangi negeri Syam, kana al-Walid indahu bi manzilati Amr ibn al-As. Bahwa Walid di sisinya kedudukannya seperti Amr ibn al-As di dalam fil hurmah wastiqah wal karamah, dalam kepercayaannya, dalam kemuliaannya. Fakataba ila Amr ibn al-As wa ila al-Walid ibn Uqbah yad'uuhuma liqiyadah fayaliqul jihad. Maka dipanggillah keduanya, Walid ibn Uqbah dan Amr ibn al-As, kedua-duanya jagoan, kedua-duanya pemimpin perang, kedua-duanya terpercaya. Maka dipanggil oleh Abu Bakar liqiyadati, untuk memimpin perang. Fayaliqul jihad, dan sekian banyak jihad-jihad. Fayaliq jamak faylaq. Fasar ibn al-As biliwa'il Islam nahwa Filistin. Maka Amr bin As memegang bendera, membawa pasukannya ke Palestina. Sedangkan Walid ibn Uqbah membawa bendera dengan pasukannya ke Syarqil Urdun, ke timur Yordania. Silakan dilihat di dalam Tarikh At-Tabari juz ke-4 halaman 29 sampai 30. Tayyib. Artinya Al-Walid ibn Uqbah bukan baru saat itu diangkat oleh Uthman, dan juga bukan seperti kata mereka ngambil dari pinggir jalan dijadikan pimpinan, akhirnya dia mabuk dalam sholatnya dan seterusnya dan seterusnya. Fasar ibn al-As faraina al-Walid fi sanat 15 amiran ala biladi bani Taghlib. Maka beliau melihat bahwa Walid pantas untuk memimpin negeri bani Taghlib dan Arabil Jazirah. Yahmi zuhur al-mujahidin, untuk mendukung bagian belakang para mujahidin. Ini mengamankan bagian belakang para mujahidin di timur, di utara Syam. Li'alla yu'tu min khalfihim, agar jangan didatangi oleh musuh dari belakangnya. Fakanat tahta qiyadatihi Rabi'ah, dan di bawahnya, di bawah pimpinannya ada Rabi'ah wada tanuh muslimuhum wa kafiruhum, yang muslimnya dan yang kafirnya. Wantahazal Walid ibn Uqbah fursata wilayatihi wa qiyadatihi ala hadhil jihah. Maka beliau pun mengambil kesempatan itu untuk mendatanginya di bawah pimpinannya ke arah tersebut, ke arah daerah Rabi'ah. Kanat la tazalu mali'atan binasara, yang di sana daerahnya penuh dengan Nasrani dan kabilah-kabilah Arabiyah. Fakana ma'a jihadil harbiyyi wa amalihi al-idari, karena kehebatan dia dalam perang, ini Al-Walid, dan karena kehebatan dia dalam mengatur, idari adalah idarah, dalam memanage. Da'iyan ilallah, dan juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah. Jami' asalibil hikmah, beliau gunakan semua cara-cara yang hikmah dan mau'idhatil hasanah lihamli nasara Iyad wa Taghlib ala an yakunu muslimin, untuk mengajak orang-orang Nasrani di dua daerah tadi, daerah Taghlib dan daerah Iyad, agar mereka menjadi muslimin seperti kebanyakan orang-orang Arab. Dan itu adalah dari biiznillahi ta'ala, dari sebab upaya dan usaha Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang memimpin dengan peperangan dan juga memimpin dengan manajemen yang sangat bagus, sehingga hampir mayoritas di dua negeri tersebut mereka masuk Islam. Wa harabat minhu Iyad ila al-Anbul wa huwa tahta hukmil Bizantiyyin. Sedangkan Iyadnya sendiri, pemimpin asalnya Nasrani di sana, lari ke negeri Andul di bawah hukum Bizantium. Baik. Fahamal al-Walid khalifatahu Umar ala kitabat kitab tahdid ila Kaisar al-Qasthantiniyah. Maka dipakai lagi, digunakan kembali Al-Walid ibn Uqbah oleh khalifahnya yang bernama Umar ibn Khattab. Artinya apa? Walid memimpin di sana sampai khalifah Abu Bakar digantikan oleh khalifah Umar. Apakah kalian juga menyalahkan Umar karena mengangkat Walid ibn Uqbah sebagai pimpinan di sana? Kenapa Abu Bakar tidak disalahkan? Abu Bakar gak disalahkan, Umar gak disalahkan. Ketika Utsman disalahkan, mengambil kerabatnya sendiri, mengambil, ini orang bukan baru memimpin, sudah memimpin sejak di zaman Abu Bakar wa Umar. Maka Umar menyuruh untuk Walid membawa pasukannya dan membawa berita ancaman kepada pimpinan Konstantiniyah yang sekarang disebut dengan Konstantinopel. Konstantinopel dalam bahasa Arab disebut Konstantiniyah. Bi an yaruddahum ila hududid daulatil islamiyah. Kembalikan mereka ke negeri Islam. Yang lari-lari ke sana minta perlindungan ke sana, dijemput kembalikan ke negeri Islam. Hawalat taglib an tatamarrad alal walid. Hampir-hampir saja beberapa kabilah dari suku Taglib mau menolak, tidak mau kembali. Tatamarrad alal walid fi nusratid da'wah al-islamiyah baina syabab syubbaniha wa atfaliha. Mereka tidak mau meninggalkan orang-orang tua mereka dan anak-anak mereka, tidak mau berangkat perang. Faghadiba, maka Walid marah kepada mereka. Suku Taglib itu suku-suku Arab yang ada di situ, tidak mau menjemput Iyad dan pengikut-pengikutnya. Faghadiba ghadbatan al-mudariyah al-mu'ayyadah bil iman al-islami. Beliau marah dengan kemarahan suku Bani Mudhar yang khas dalam keadaan mendukung iman, mendukung jihad, perjuangan Islam. Memarahi mereka yang enggan untuk berangkat jihad. Wa qala fihim kalimatahul masyhurah, dan beliau pun mengucapkan kalimat yang terkenal. Idza ma'asabtu ar-ra'sa minni bimushawwidhin faghayyuki minni taghlib ibna tawail. Jika aku tidak mendapatkan ra'sa minni, kepala dari golonganku, yakni dari sukuku, faghayyuki, maka sungguh sangat jelek sekali sukumu, sangat jelek sekali engkau dan apa yang aku perbuat terhadapnya oleh Taglib binta Abi Wa'il atau binta Wa'il. Wa balaghat hadhihi kalimat Umar fa khafa an yabtisha qa'idahu asy-syab bi Nasara Taglib fa yuflit min yadihi zimamahum fil waqti alladhi yuharibuna fihi ma'al muslimin hamiyatan lil 'urubah fa kaffa 'anhum yad al-walid wa nahahu an mantiqatihim. Umar mendengar kalimat Walid tadi yang mengancam mereka dengan kabilahnya dan sukunya, maka Umar khawatir kalau nanti dikhawatirkan akan terjadi pertikaian antar suku di kalangan Arab yang sama-sama muslimin, khawatir nanti tidak solid dalam peperangan ketika melawan Bizantium. dan melawan Konstantinopel. Maka saat itulah Umar melepas Al-Walid dan dipindahkan, bukan dipecat, tapi dipindahkan ke mantiqah lain agar yang memimpin suku-suku tadi untuk memerangi kafir Nasrani bukan Walid yang mengucapkan kalimat tadi, tetapi orang yang diterima oleh kedua belah suku. Wa bihadzal madhi al-majid ja'a al-Walid fi khilafati Utsman. Maka di antara keadaan yang seperti itulah Utsman melihat bahwa Walid pantas untuk memimpin Kufah. Kalian tahu negeri Kufah? Negeri Kufah itu negeri yang banyak fitnah di sana. Sehingga kalau ada ulama didatangi oleh seseorang kemudian ditanya min aina ant, dari mana kamu? Orang itu menjawab dari Kufah. Maka ulama tadi khawatir. Min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Dari golongan mana kamu? Karena Syiah muncul di sana. Khawarij muncul di sana. Demikian pula Qadariyah muncul di sana. Sekian aliran sesat muncul di Kufah. Maka perlu pemimpin yang seperti Walid ibn Mughirah, Walid ibn Uqbah ini. Kita lanjutkan dalam footnote-nya. Bihadal maudil majid, karena sejarah yang begitu bagusnya, sejarah Walid ibn Uqbah, maka Utsman mengutusnya menjadi pemimpin di Kufah. Waliyal Walid fi khilafati Utsman fatawallal Kufah wa kana min khairi wulatiha adlan wa rifqan wa ihsana. Dan Walid memimpin Kufah dengan kebaikan, dengan keadilan, dengan kelembutan, dan dengan baik. Wa kanat juyushuhu muddata wilayatihi 'ala al-Kufah tasiru fi afaq. Dan sekian lama beliau memimpin Kufah, tentaranya di Kufah sudah menjangkau ke sana kemari, membuat futuhat, membuka negeri-negeri dari Kufah di bawah pimpinan Walid bin Uqbah. Ikhwan bin na'azakumullah, fatihatan dhafiratan muwaffaqatan. Ini pembukaan negeri-negeri dilakukan oleh tentaranya dari Kufah dengan pimpinan Al-Walid bin Uqbah. Fatihatan dhafirah, kemenangan yang gilang gemilang. Muwaffaqah, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alama sanadkur fi ma ba'd, atas apa yang akan kita sebutkan nanti insyaallah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.